Mitra bisnis, tajuk tulisan tentang perang modern di web quickyandy.com juga mencantumkan kutipan dari buku Economist with Guns yang ditulis oleh Bradley Simpson. Dan dalam kutipan itu disebutkan, Amerika sangat dominan mempengaruhi penyusunan undang-undang tentang investasi di Indonesia. Bahkan, seorang konsultan dari Fancicle Associates asal Denver aktif membantu Indonesia saat menyusun undang-undang tentang penanaman modal asing yang draftnya juga dikoreksi langsung oleh para ahli di bawah pemerintahan Presiden Lyndon Johnson di Washington agar sesuai dengan kepentingan mereka untuk menguasai Indonesia tanpa senjata. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pak FM bersama Quick Yandy. Baik Pak Quick, apakah dokumen-dokumen tentang upaya untuk menguasai Indonesia yang disebut oleh Bradley Simpson memang sangat berdasar? Oh iya, nah dasarnya itu ada footnote-nya. Nah, kalau footnote itu kita baca, itu di situ ditulis dokumen negara nomor sekian, telegram nomor 1444 from Jakarta to State, September 23, 1966. Dokumen nomor RG59, Central File, tahun 1966. Dokumen nomor FN9 Indonesia NA on Fancicle. Dokumen nomor RG59 Central Files tahun 1966 FN9 Indonesia NA. Tuh. Jadi untuk menulis setengah halaman itu dia mempelajari dokumen segitu banyaknya. Ini sudah tidak bisa diingkari lagi kan. Lantas apakah ada juga kutipan tentang aksi Amerika untuk mencengkram Indonesia pada masa sebelum pemerintahan Orde Baru, Pak Kwik? Oh, ini back to 67, begitu Pak Harto berkuasa, begitu dicengkram. Nah, kalau kita membaca bab-bab sebelumnya secara politis, Amerika sangat berperan menjatuhkan Bung Karno. Duta besarnya kan ketika itu Marshall Green. Marshall Green, lalu presidennya kan Kennedy, terus terbunuh tidak di Johnson. Nah, di situ, korespondensi antara Marshall Green dan Presiden Johnson intensif sekali mengenai bahwa ini sudah tidak bisa dihindarkan, kita mesti campur tangan. Buat saya, buku ini sangat menentukan karena yang menulis itu Direktur Arsip Nasional punya dokumen otentik. Demikian Quick Yandy. Benny Rahmadi, Pas FM.